Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab At-Taqrirat Asyadidah di bagian ibadah ya. Ini sudah sampai di pembahasan air. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmul ma'il mutlaki idza taghayyara bi syai'in. Hukum air mutlak bila berubah dengan sesuatu. Hukmuhu kal musta'mal. Hukumnya seperti air musta'mal. Tahirun fi nafsihi wala tajuzu taharatu bihi bisurut. Hukumnya tetap suci, air itu tetap suci tapi tidak bisa digunakan bersuci dengan beberapa syaratnya. Faidah tala syaratun minha jazati taharatu bihi. Kalau satu dari beberapa syarat itu tidak terpenuhi maka masih diperbolehkan menggunakannya. Jadi musta'mal apa? Air ini untuk tidak bisa digunakan bersuci ada syaratnya. Wahya ayyakuna taghayyuru bitahirin fa in kana binajisin fahuwa najisun. Syarat yang pertama, perubahannya harus disebabkan oleh benda yang suci. Kalau perubahannya disebabkan benda najis maka hukum airnya juga najis. Yang kedua, ayyakuna taghayyuru bimukhalitin kaqahwah. Syarat yang kedua, perubahannya dengan sesuatu yang unsurnya bisa tercampur dengan air seperti kopi itu bisa tercampur. Wa ma idza kana bi mujawirin ka'udin fala yadhurru fatasihu taharatu bihi. Kalau yang merubah adalah benda yang hanya bertetangga dengan air, tidak bercampur dengan air seperti kayu, maka tidak apa-apa dan masih bisa digunakan untuk bersuci. Airnya masih bisa digunakan untuk bersuci. Dzabitul mukhaliti. Kemudian standaritas benda itu dikatakan tercampur atau bertetangga itu bagaimana? Dzahirtur muta dzabitul mukhaliti walladzi la yumkinu fasluhu anil ma au la yumkinu tamyizuhu fi ra'yil aini urfan. Standaritasnya bisa dua ya, bisa sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari air dan sesuatu yang dalam pandangan mata tidak bisa dibedakan mana yang air mana yang menyampuri. Dzabitul mujawir huwa alladzi yumkinu fasluhu anil ma au yumkinu tamyizuhu fi ra'yil aini urfan. Kalau standaritas dari mujawir atau sesuatu yang tidak tercampur dengan air hanya bertetangga saja ya, kebalikan dari sebelumnya, sesuatu yang mungkin dipisah dari air atau sesuatu yang bisa dibedakan dari air secara urf ya. Mana yang air, mana yang menyampurinya itu bisa dibedakan. Kalau bisa dibedakan berarti mujawir ya. Ayakuna taghayyuru fahisan. Syarat yang ketiga, perubahannya harus buruk ya. Perubahan yang buruk. Bihaitsu yaslubu anhu ismal ma'i. Sekiranya perubahan itu bisa menghilangkan nama air. Kal asir seperti perasan anggur, wal maroki seperti kuah ya, kuah sayur, wasyai seperti apa itu gorengan. Falatasihu taharatu bihi, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Wa ma idza kana taghayyuran yasiran fala yadhurru. Kalau perubahannya hanya sedikit maka ya tidak apa-apa. Wa yastaghnial ma'u anhu. Syarat keempat, yang merubah air harus bisa dipisahkan dari air ya, bisa dijaga dari air. Ayumkinu saunu hifdul ma'i anhu. Maksudnya adalah air bisa dijaga darinya. Bikhilafi ma idza kana la yastaghnil ma'u anhu katuhlub fatasyu taharatu bihi. Berbeda dengan andai kata sesuatu yang menyampur air itu adalah benda-benda yang sulit dijaga dari air, misalkan apa itu lumut. Maka hal itu tidak berbahaya sehingga masih tetap bisa digunakan bersuci. Amsilatun fil ma'il mutaghayyir. Beberapa contoh air yang berubah. Yang pertama, at-taghayyuru bi'udin wa duhnin la yadhurru. Perubahan yang disebabkan oleh kayu. Kayu wangi ini biasanya ya. Kayu yang bisa menjadikan air memiliki aroma wangi atau perubahan disebabkan minyak itu tidak apa-apa. Li'annahu mujawirun wa in kana taghayyuru fahisan wa yastaghnil ma'u anhu. Hal itu tidak apa-apa karena kayu dan minyak itu tidak bercampur dengan air, hanya bertetangga. Walaupun perubahannya sangat parah dan air bisa dijaga darinya, itu tetap tidak apa-apa. Yang kedua contohnya at-taghayyur bil asyir wa za'faron wal kuhli wal usnan. Perubahan disebabkan perasan anggur, minyak za'faron ya, kemudian celak, lalu usnan. Usnan ini ya nama kayu, sejenis kayu ya. Ya dzuru li'annahu mukhalitun idza tawafarat baqiyatu surut. Hal ini membahayakan, perubahan ini membahayakan karena benda-benda ini termasuk kategori mukhalit ya. Bila memang syarat-syarat yang lain terpenuhi. At-taghayyuru bil mukthi wa turab la yadhurru. Perubahan disebabkan karena diamnya air ya, diam yang lama itu kan, air yang diam lama itu kan biasanya baunya berubah ya, warnanya juga berubah biasanya. Dikarenakan diam atau berubah karena tercampur oleh debu, oleh tanah itu juga tidak apa-apa. Wa kadza la yadhurru at-taghayyuru bima fi maqarihi wa mamarihi. Begitu pula perubahan yang disebabkan oleh benda-benda yang ada di tempat air dan tempat mengalirnya itu tidak apa-apa ya, perubahannya tidak apa-apa. Wala bimilhin ma'in. Juga perubahan yang disebabkan oleh garam ya, garam yang terbuat dari air. Wala biwarokin tanah saromina sajari biduni fi'lihi. Yang apa? Benda yang tidak apa-apa juga adalah daun yang jatuh dari pohon tanpa kesengajaan. Li anahu fi kulli hadhil halat la yastaghnil mau anhu fatasihu taharatu bihi wa in salabas malma. Semua contoh ini tidak membahayakan air karena air sulit dihindarkan dari semuanya itu sehingga tetap bisa bersuci dengan hal-hal itu walaupun perubahannya hingga menghilangkan nama air. Kama qala sahibu shofati jubat, seperti yang dijelaskan dalam kitab jubat, wa inna ma yasihu tathirun bima atlik, biasanya utliko ya, atlik la musta at utliko la mustakmalin wala bima bitohirin mukhoritin taghayyarat taghayyuran itlaqal ismi ghayyara fi ta'mihi aurihi awlaunihi. Ini penjelasannya sudah dijelaskan tadi ya. Wa yumkinu istighna'uhu bisawnihi wastasni taghyiran bi'udin sulbi awarakin autuhlubin auturbi. Atsalitsul ma'un najisu awil mutanajis. Bagian ketiga adalah air najis atau air mutanajis ya. Wa huwa alladhi najusa liwuku'in najasati fihi. Air najis atau mutanajis adalah air yang najis karena ada najis yang jatuh ke dalamnya. Halatu wuku'in najasati fil ma'i, yang najasati fil ma'i. Beberapa keadaan jatuhnya najis ke dalam air. Idza kana al-ma'u qalilan dunal qulataini yatanajjasu mutlaqan bi mujarradi wuku'in najasati bihi wa illam yataghayyar. Bila airnya sedikit yaitu kurang dari 2 kulah maka air itu menjadi najis secara mutlak hanya dengan kejatuhan najis walaupun najis tidak merubah air. Wa idza kana al-ma'u katsiran qulataini fa aktsar fala yatanajjasu illa idza taghayyara launuhu aw ta'muhu aw rihuhu wa law taghayyuran yasiran. Kalau jumlah airnya banyak yaitu 2 kulah atau lebih maka air itu tidak bisa najis kecuali bila warna atau rasa atau baunya berubah walaupun berubahnya sedikit. Wal qulatan lugatan al-jarratan al-azimatan. Secara bahasa kata kulatan adalah 2 gentong ya, gentong yang besar, 2 wadah air yang besar. Wasar'an ma wasnuhu 500 litrin bagdadiyin. Jadi secara syariat ukuran beratnya adalah 500 ritel Baghdad atau 565 ritelan tarimi. Ritel tarim ya, wabil makoyis al hadisah 217 liter ya. Ya ini ukuran yang cukup membantu ini ya, 217 liter kira-kira ya. Wahwa mayusawi asro apa ini tanikat kama kola ba'dhum wal kulatani asrotun minat tanakat ya kada ata hariruhu bigorishak. Tanakat 10 tanak. Masailu fil ma'il mutanajjis, beberapa masalah dalam air yang najis. Yang pertama idza kana al ma'u katsiran wa waqa'at fihi najasatun walakin syakakna hal taghayyara amla fa hal tajuzu taharatu bihi. Yang pertama, bila air jumlahnya banyak, kemudian ada najis yang menjatuhinya, lalu kita ragu apakah najis itu merubah air atau tidak. Lalu pertanyaannya, apakah kita boleh menggunakan air itu untuk bersuci? Jawabannya na'am tajuju taharatu bihi li'anal asla fihi taharah. Jawabannya boleh menggunakan air itu untuk bersuci sebab hukum asli air adalah suci. Jadi hukum asli itu tidak bisa diragukan, tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Al-aslu la yazulu bisak. Idza kana al-ma'u katsiran wa taghayyara walau syakakna hal taghayyuru bi tahirin am bi najisin fama hukmuhu. Bila air ukurannya banyak dan berubah, lalu kita ragu apakah perubahan itu disebabkan benda suci atau benda najis, lalu bagaimana hukumnya? Nah, kumu bituharotihi li'anal asla fil ma'i tuharoh. Hukumnya sama dengan pertanyaan sebelumnya. Hukumnya tetap suci, karena hukum asli air adalah suci. Kemudian permasalahan ketiga, idza kanal ma'u kathiran wa taghayyara bi najis, fuma ba'da fatrah syakakna hal zalat taghayyuru amla famal hukmu. Permasalahan ketiga, ada air yang banyak dan berubah dengan disebabkan benda najis. Lalu setelah beberapa waktu kita ragu, apakah perubahan itu hilang atau tidak? Jadi air banyak yang najis, air banyak yang najis karena ada perubahan sifat oleh benda najis itu bisa kembali suci kalau perubahannya hilang. Jadi ada air banyak yang berubah disebabkan benda najis, lalu setelah beberapa waktu kita ragu apakah perubahannya hilang atau tidak, itu hukumnya bagaimana? Nahkumu binajasatihi li'annana tahakokna najasa. Kita menghukuminya najis karena kita meyakini sebelumnya hukumnya najis. Jadi hukum yakin yang sebelumnya itu tidak bisa hilang. Al-ma'fuwatu minan najasati filma. Beberapa hal-hal yang diampuni, beberapa najis yang diampuni di air. Yufa fil ma'i wal ma'i minan anin najasah alati la yudriku hattorfu ail basorul mu'tadilu wal metatul lati ladam al hasailun. Ada dua hal yang diampuni untuk air dan benda cair selain air, yaitu najis yang tidak terlihat, ya, tidak terlihat oleh mata yang normal, dan juga bangkai binatang yang tidak memiliki darah mengalir. Wahya allati idza syuqqa minha udwun lam yasil damuha kadzubab. Hewan yang darahnya tidak mengalir adalah hewan andai kata tubuhnya dirobek maka tidak mengalirkan darah, contohnya seperti lalat bisarto ini. Namun hewan ini diampuni dengan dua syarat. Syarat yang pertama, alayaku nabi filihi, tidak dicampur dengan sengaja, tidak dimasukkan ke air dengan sengaja. Wa alaytu ghayra ma waqa'at fihi, dan hewan itu tidak merubah air yang tercampurinya. Kama qala sahibu shofati jubat, wastas nimai tanda muhulam yasili aw la yura bitarfi lama yasuli. Ini penjelasannya sama ya. Turuku tadhiril ma'in najis. Beberapa cara mensucikan air najis. Yakunu tadhiru bisalasi turukin. Cara mensucikan air yang najis bisa dengan tiga cara. Ayat huru binafsihi, pertama suci dengan sendirinya. Ay yazul tahuyuru bitulil mukti. Wadzaka idzaka nakulataini faaktsar. Suci dengan sendirinya adalah perubahan itu hilang dengan sendirinya. Jadi ada air banyak terkena najis berubah, kemudian air itu beberapa waktu kemudian perubahannya hilang. Airnya diam selama beberapa waktu lalu perubahannya hilang. Dan untuk yang pertama ini terkhusus untuk air yang ukurannya 2 kula atau lebih. Yang kedua, ayat hura bi idafatil ma'i alaihi. Wa yakunu ba'da dzalika kullataini fa aktsar. Yang kedua caranya dengan disucikan dengan cara menambahkan air dan setelah ditambah ukurannya menjadi 2 kula atau lebih. Wa hadza ma yusamma bil mukatsarah. Hal ini dalam istilah fikih diistilahkan dengan mukatsarah. wala yadhuru bi idafati najisin alaihi kabaulin. Jadi yang bisa menjadikan suci adalah air ya. Jadi ada air yang mutanajis, kemudian ditambah air lagi hingga mencapai dua kulah, itu hukumnya berubah menjadi suci. Kalau memang ada perubahan, ya perubahannya harus hilang ya. Dan menambah air ini namanya mukatsarah. Yang ditambah itu harus benda suci, tidak boleh benda najis. Misalkan kencing tidak boleh itu. Yang ketiga ayat hura binuksonil ma'i, bisarti Allah yang kusul baki ankulaten. Yang ketiga disucikan dengan cara menguranginya dengan syarat yang tersisa masih dua kulah ya. Yang tersisa tidak kurang dari dua kulah. Jadi bisa tiga ya. Bisa dengan sendirinya, bisa dengan menambah air, bisa dengan mengurangi. Kama qala sahibus safati jubat wa in binafsihin tafatta gujuru wal ma'ila kaza'faron niyat huru. Jadi ini penjelasannya sama ya. Jadi nazam-nazam ini hanya sebagai apa ya? Sebagai pendukung saja. Penjelasannya sudah dijelaskan. Masailu fil ma'i, beberapa permasalahan dalam air. Lana ghuslun wajib, awudhu'un wajib, wa ma'uhuma ghairu musta'mal. Ma suratu dalik. Ini ada satu apa teka-teki ya. Kita punya tanggungan mandi wajib dan juga wudu wajib. Dan kedua airnya itu tidak mustakmal. Bagaimana penggambarannya? Suratuhu idana dharogus lan masnunan kahuslil jum'ah wa tajdidil wudu. Fahuma fardhon. Penggambarannya adalah ada orang yang nazar mandi sunnah seperti mandi Jumat atau seperti mengulangi wudu ya, memperbarui wudu. Maka dua ibadah ini kalau dinazari berubah menjadi sunnah. Wa ma'uhuma ghairu mustakmal. Begini. Begini maksudnya ya. Ada dua kewajiban yaitu mandi wajib dan wudu wajib, tapi air yang digunakan itu tidak mustakmal. Itu penggambarannya bagaimana? Penggambarannya tadi ya. Ada orang yang nazar mandi sunnah, itu nazar seperti mandi Jumat ya, atau nazar mengulangi wudu. Fahuma fardhon, maka dua hal itu berubah menjadi fardu. Wama uhuma ghairu mustakmal li annahuma lam yarfa'al hadas wa wujuhuma aridun wal ibratu bil asli. Jadi air yang digunakan untuk mandi nazar atau wudu nazar, walaupun keduanya fardu, itu airnya tidak mustakmal, karena kedua hal itu, mandi dan wudu yang dinadari itu, tidak menghilangkan hadas ya. Walaupun hukumnya wajib, kewajiban itu kan bukan hukum asli ya, hukum yang baru dan yang dianggap bisa atau tidaknya menjadikan air mustakmal itu adalah hukum asli, bukan hukum yang baru. Kemudian ada lagi teka-teki yang kedua, lana ma'un mutanajis fi awanin mutaaddidah jama'na biha fi ina'in wahidin. Fama hukmu hadzal ma'? Kita memiliki air mutanajis di beberapa wadah yang berbeda. Kemudian kita mengumpulkan air itu di satu tempat ya. Jadi ada beberapa air mutanajis di beberapa tempat. Kemudian semua air itu dikumpulkan jadi satu dalam satu tempat. Bagaimana hukum air ini? Jawabannya adalah idza balaghul kulatan wa lam yataghayyar fatahurun walau furiqa ba'da dzalik wa illa fala yathuru. Jawabannya tidak bisa dipastikan, jawabannya diperinci, tergantung. Kalau mencapai dua kulah dan tidak berubah, mencapai dua kulah dan tidak ada perubahan, maka suci mensucikan. Walaupun setelah itu dipisah kembali. Jadi ada beberapa air dikumpulkan, kemudian dipisah kembali, itu hukumnya berubah menjadi suci mensucikan. Dengan catatan tadi ya, setelah dikumpulkan mencapai dua kulah dan tidak berubah. Tapi kalau catatan itu tidak terpenuhi, maka ya hukumnya ya sama seperti sebelum dikumpulkan, mutanajis. Kemudian masalah yang ketiga, ma suratu ma'in balagom mi'atakullah walakin nahu najisun ma'an nahu lam yataghayyar. Ada satu permasalahan fikih, ini teka-teki ya. Ada air yang mencapai 100 kulah ya, bukan hanya 2 kulah, 100 kulah. Air itu najis, padahal tidak berubah. Ada air 100 kulah, hukumnya najis, padahal tidak berubah. Itu bagaimana penggambarannya? Suratu dzalik fil ma'il jari. Penggambarannya adalah air yang mengalir. Bayakuna fil majra najasatun waqifah. Ada air yang mengalir, kemudian di air itu ada najis yang tidak ikut mengalir. Jadi airnya mengalir, najisnya tidak mengalir. Wa kullu jariyatin aqallu minal qulatain. Setiap aliran air, ya, setiap apa ya? Aliran, maksudnya seperti ombak gitu ya. Ombak itu kan ada apa? Lekuan-lekuan itu ya. Itu namanya jariyah. Setiap aliran air tidak mencapai dua kulah. Jadi andai kata jariyahnya itu dipisahkan kurang dari dua kulah. Fahadal ma'u najisun min ghairi taghayyur madama fi majra. Walau balagha mi'ata kullah au alfa kullah. Jadi air yang seperti ini hukumnya najis walaupun tidak berubah ya. Selama najisnya masih ada di dalam air itu. Walaupun mencapai 1000 kulah atau 100 kulah ya. Hatta yastami'a fi makanin aktsar min kulatain. Hingga air itu berkumpul dalam satu tempat yang lebih dari dua kulah. Fanahkumu bitohuriyati. Maka setelah berkumpul dalam satu tempat, baru kita menghukumi air itu suci-sucikan. Ini ya, jiriyah ya. Biasanya jiriyah. Jiriyah wahiyad daf'ah ma baina hafatay nahar ay ma yartafi'u minhu inda tamau wujihi tahqiqan au takdiran taliban lima amamahu haribatan mima waraahu. Jadi air yang mengalir itu sebenarnya hukumnya tidak sama. Hukum air yang mengalir itu dihukumi per jiriyah ya, setiap jiriyah, setiap alirannya. Jadi gundukan-gundukan itu ya. Air yang mengalir itu kan tidak rata. Air yang mengalir kan tidak rata ya, ada lengkungan-lengkungan. Setiap lengkungan itu namanya jiriyah. Yaitu tinggal dihitung kira-kira ukurannya dua kulah atau tidak. Kalau kurang dari dua kulah ya ada najis di situ, hukumnya najis. Karena setiap jiriyah itu punya hukumnya sendiri-sendiri. Ma suratu ma'aini yasihu tato huru bihima infirodan lajitima'an. Ini ada teka-teki lagi. Ada dua air yang kita sah bersuci dengannya bila sendiri-sendiri, tapi tidak sah bila dikumpulkan. Dua air ya, ada dua air. Bila air ini digunakan sendiri-sendiri bisa untuk toharoh, tapi kalau dicampur malah tidak bisa. Itu penggambarannya bagaimana? Ini teka-teki. Suratu dzalik idza turiha ma'un tahur mutaghayyir bima fi maqarrihi aw mamarrihi. Katuhlub alama intohir goiri mutaghayyir. Fataghayyara bihi hatta salabas mal ma'i 'alaihi. Fala yajuzu tatahhuru bihi li'anna hadza taghayyur yastaghril ma'u anhu. Penggambarannya adalah ada dua air, yang satu berubah, yang satu tidak. Air yang berubah ini perubahannya disebabkan oleh benda yang ada di tempatnya atau yang ada di alirannya, seperti lumut. Lumut yang merubah air ini kan tidak apa-apa ya. Lumut itu bila merubah air itu tidak mempengaruhi hukum air. Tapi kalau air yang tercampur oleh lumut itu dicampurkan ke air lain, maka air yang tercampur itu berubah menjadi tidak suci mensucikan. Jadi ada air yang berubah dikarenakan lumut dicampurkan ke air yang suci mensucikan. Lalu air yang suci mensucikan itu berubah sebab campuran itu hingga nama air hilang. Itu ya tidak bisa digunakan bersuci karena perubahan ini bisa dihindarkan. Perubahan yang disengaja ya, perubahan yang bisa dihindarkan. Ini sekarang apa ini? Tagoyur atak diri. Ini masih banyak atau tidak ini? Ya ini saya teruskan sedikit. Ini setelah ini sudah masuk bab lain ya. At-taghayyur takdiri. Ta'rifu huwa annahkuma binajasatil ma'i aw taharatihi takdiron. Wa in kanat sifatuhu sifatil ma'i. Perubahan takdiri, perubahan yang ada di pikiran saja, ada dalam khayalan saja. Airnya tidak berubah, tapi dalam pikiran kita air itu berubah. Itu pengertiannya adalah kita menghukumi najis atau sucinya air secara perkiraan, secara dugaan. Walaupun sifat air tidak berubah ya, walaupun sifat sesuatu yang merubah air ini sama dengan air. Walahu halatani, ada dua keadaan, ada dua kondisi. Tarotan yakau fil ma'i najasatun muwafiqatun lahu fi sifatih. Kondisi pertama adalah ada najis yang sifatnya sama dengan air. Ada najis yang sifatnya sama dengan air, najis itu terjatuh ke dalam air. Contohnya kabaulin mungkoti atir ro'ihah, seperti kencing yang baunya hilang. Kencing itu kan, misalkan kencing ya, kencing, bau, rasa, dan apa yang satu itu warnanya hilang. Ada air kencing yang sifatnya sama persis seperti air. Lalu kencing itu menyampuri air. Fayukot daru ala hasbi sifatis najasati al-mukhalifati lilma'i ala sifatihi. Maka kita mengira-ngirakan, menduga, andai kata kencing ini punya sifat, kira-kira bagaimana? Apakah merubah atau tidak? Biasa di sifatnya. Ya. Pengira-ngiraan itu menggunakan benda lain yang sifatnya berat. Ya. Jadi kencing itu diibaratkan dengan benda lain, diganti dengan benda lain yang sifatnya berat. Sifatnya berat itu maksudnya benda yang punya apa, bau yang menyengat, warna yang pekat, atau rasa yang menyengat ya. Di sini dicontohkan kalau nil hibri warihil miski watok mil khol. Kalau untuk ukuran warna dipilih tinta, untuk bau dipilih minyak misik ya, rasa dipilih cuka. Fa'in tagoyaro takdiran bisifatin minha fanahkumu binaja satilma. Jadi andai kata kencing yang tercampur ke air itu diganti dengan tinta, apakah warnanya berubah atau tidak? Kalau andai kata kencing itu diganti dengan minyak misik, apakah baunya berubah atau tidak? Kalau kencing itu diganti dengan cuka, apakah rasanya berubah atau tidak? Kalau kesimpulannya adalah berubah, maka kita pastikan air ini najis, walaupun tidak ada perubahan. Wahada takdiru layakunu illa fil ma'il katsir wa huwa wajib. Pentakdiran ini hanya bisa digambarkan untuk air yang banyak ya. Karena kan untuk air yang banyak bisa berubah, itu kan apa, air yang banyak bisa menjadi najis, itu kan jika berubah ya. Jadi ada air yang sedikit kemudian terkena najis yang sifatnya sama persis dengan najis, itu apakah mutanajis atau tidak? Dipastikan mutanajis karena sedikit airnya. Dan pentakdiran ini hukumnya wajib ya. Jadi khusus air yang mutanajis itu pentakdirannya wajib. Watarotan yakau fil ma'i ma'iun minal ma'iat atau hiroh. Kemudian kondisi yang lain adalah ada cairan yang sifatnya sama persis dengan air. Muwafiqun lil ma'i fi sifatih. Kama'i wardin mungkoti atir ro'ihah au mustakmal. Contoh cairan yang sama persis dengan air ya, misalkan air mawar yang baunya hilang, atau air mustakmal ya. Ini penggambaran yang paling mudah ya, air mustakmal. Ada air suci mensucikan tercampur dengan alu. Fayukot daru ala hasabi sifatil ma'i al mukhalifati lil ma'i fi sifatih bi ausati sifat. Jadi benda yang mencampuri air yang sifatnya sama dengan air itu diibaratkan atau diganti ya, diganti ini dalam pikiran saja, tidak harus dipraktekkan. Diganti dengan benda lain yang sifatnya berbeda dengan air, tapi sifatnya ini tidak sifat yang berat, sifat yang tengah-tengah ya. Di sini menggunakan kalau nil asir watok miruman warihil ladan aluban dzakar. Apa itu warnanya dengan perasan anggur, rasanya dengan delima, kemudian apa baunya dengan bau ladan ya. Ladan itu menyan ya. Aluban dzakar itu ini rutubah tak lusarul ma'zi. Ini ada penjelasannya ya. Jadi luban dzakar ini ya semacam menyan. Jadi caranya sama seperti tadi ya. Andai kata yang menyampuri itu diganti dengan perasan anggur, kira-kira warnanya berubah atau tidak. Andai kata yang menyampuri diganti dengan apa, delima, peran delima, kira-kira berubah atau tidak rasanya. andai kata diganti dengan ladzan, baunya berubah atau tidak. Fa in taghayyara taghyiran bi sifatin minha fanahkumu bi anal ma'a tahirun wa laysa tahuran fala tajuzu taharatu bihi. Kalau dari perkiraan itu menghasilkan kesimpulan airnya berubah salah satu sifatnya, maka kita menghukumi bahwa air ini suci tapi tidak mensucikan, maka tidak boleh digunakan bersuci. Wa hadza taqdiru yakunu fil ma'il qalil wal ma'il katsir wa huwa mandub. Untuk perubahan yang disebabkan oleh benda suci, ya, ini bisa dipraktekkan untuk air yang sedikit maupun air yang banyak, dan hukumnya ini sunnah, ya, hukumnya sunnah. Kalau untuk yang najis tadi wajib hukumnya, ya, untuk yang najis hukumnya wajib dan hanya bisa digambarkan untuk air yang banyak. Tapi untuk yang tercampur oleh benda suci itu bisa digambarkan di air yang sedikit maupun banyak dan hukumnya sunnah. Falau hajama alal ma'i bidun istihadin shahat taharatuh. Jadi karena ini hukumnya sunnah, andai kata tidak mau mentakdirkan, ya, tidak mau ribet, ya, langsung saja memakai air tanpa berpikir, ya, itu sah, wudunya sah. Karena kesucian itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ini kan tadi kan dalam rangka keraguan, ya. Babul Aniyah ini membahas tentang wadah, ya. Saya akhiri dulu streaming kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih yang sudah menyimak hingga akhir video. Wallahu a'lam bishawabi.